Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan tentang berbagai ciri khas serta perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah, yang mana kita telah diperintahkan untuk menyelisihi mereka, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyelisihi perbuatan mereka. Masalah yang akan kita bahas malam ini adalah masalah ke-22, ittikhadhuhum ad-dina lahwan wa la'iban. Tindakan mereka menjadikan dalam agama ini atau memasukkan dalam agama ini lahwa wa la'ibat, hal-hal yang sia-sia serta permainan-permainan, yang mana ini adalah satu perbuat ahlul jahiliyah ketika mereka menjadikan hal-hal yang sia-sia, permainan-permainan yang tidak ada asalnya dalam syariat, mereka masukkan itu dalam agama ini. Mereka jadikan hal-hal yang sia-sia itu sebagai salah satu cara beragama. Al-Mas'alah Tsaniyah wal 'Ishrun, masalah yang ke-22, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, annahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Mereka menjadikan pada agama mereka lahwat, hal-hal yang sia-sia, wala'ibat, dan hal-hal yang merupakan permainan. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, Allahu adalah kullu batilin yulhi anil haq. Allahu adalah segala hal yang batil, yang melalaikan dari kebenaran. Setiap hal yang batil, yang menyebabkan seorang lalai, ya, tidak tepat melakukan hal yang, atau tidak melakukan hal yang benar, tidak melakukan hal yang wajib atasnya, maka ia dianggap sebagai Allah. Sedangkan al-laib huwa diddul jad, lawan dari al-jad, tindakan yang serius, ya. Jadi al-laib adalah lawan dari al-jad. Al-jad adalah tindakan yang serius. Artinya al-laib adalah suatu hal yang permainan, hal yang tidak dilakukan secara serius, ya, tidak dilakukan secara serius. Wa huwa ma la fa'idata fi, yaitu hal-hal yang tidak memiliki fa'idah padanya, hal-hal yang tidak memiliki fa'idah padanya, ataupun mungkin ada sedikit fa'idah, namun lebih banyak, ya, hal yang sia-sia padanya dibanding fa'idahnya. Kemudian kata Syekh, ittikhadul lahwa al-la'ib dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Maka tindakan seorang menjadikan al-lahwa wal-la'ib, menjadikan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang merupakan hal yang tidak serius, tidak ada faedahnya pada asalnya, dinan, mereka jadikan hal ini sebagai sebuah agama, sebuah cara yutaqarrab bihi ila Allah azza wa jalla, sebuah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu hal yang aslinya saja bukan suatu hal yang baik, ya, bukan suatu hal yang baik, suatu hal yang pada aslinya ia adalah suatu hal yang melalaikan dari tindakan atau melakukan hal-hal yang wajib, lalu dijadikan hal ini sebagai agama, sebagai bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min dinil jahiliyah, ini adalah termasuk dari perbuatan ahlul jahiliyah, ya, perbuatan ahlul jahiliyah. ketika mereka menjadikan banyak hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada asalnya, hal-hal yang pada asalnya bukan suatu hal yang baik, mereka masukkan ini dalam agama. Mereka masukkan ini dalam agama. Mereka anggap ini adalah salah satu syariat. Ya, salah satu syariat. Ini dimaksud dengan ya pembahasan yang ke-22 ini. Kemudian kata beliau, kata beliau hafizahullah taala, wa hadza mawjudun inda sufiyyah. Dan hal ini ada di kalangan kaum sufi, dari kalangan orang-orang yang kaum muslimin, ya, inda sufiyyah, dari kalangan orang-orang sufi, serta orang yang demikian pula mereka-mereka yang mengambil cara ini dari orang-orang sufi, ya, dan mengambil cara-cara ini dari orang-orang sufi. ويتخذون الضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل. Maka mereka menjadikan dorbut dufuf, ya, memukul rebana-rebana atau alat-alat musik. Wa yattakhidhuna al-aghani, menjadikan nyanyian-nyanyian ibadah lillahi azza wa jalla. Mereka jadikan itu sebagai salah satu bentuk ibadah bagi Allah azza wa jalla. Ya, ibadah Allah azza wa jalla. Wa yataqarrabuna ilallahi bil-aghani wa yataqarrabuna ilallahi bidorbut dufuf. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyian-nyanyian, ya, wa yataqarrabuna ila Allah bi darbid dufuf. Demikian pula mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi darbid dufuf, dengan memukul alat musik, menabuh alat musik, ya. Ini yang dikenal sufi juga, bahkan di antara mereka juga ada dikenal dengan ya tarian-tarian, ya, raqs sufi, ya, tarian-tarian sufi, ya, yang mana hal ini berasal tidaklah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah, ya, Allah wal'ad. Lalu mereka jadikan ini sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah azza wa jalla, ya, cara beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ibun wa hiya muharrama fi haddi dzatiha. فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل. Perhatikan, والأغاني وآلاتها. Dan al-aghani, ya, nyanyian-nyanyian, wa alatuha, serta alat-alatnya, alat-alat musik, alat-alat yang digunakan untuk, ya, untuk mengeluarkan musik, lahun wa la'ib, ada suatu hal yang merupakan hal yang sia-sia dan permainan. Wa hiya muharramah fi haddi dzatiha. Hal itu sendiri, ya, al-aghani itu sendiri, nyanyian-nyanyian, ya, wa alatul aghani, alat musik, ya, muharramah fi haddi dzatiha. Padahal pada dasarnya saja sudah haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadah lillahi azza wa jalla. Maka bagaimana bisa, maka apalagi jikalau, ya, dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Perhatikan, di sini dibedakan antara oleh Syekh, antara al-aghani wa alatnya, ya, nyanyian dan alat-alatnya. Ya. Karena ada, akan ada penjelasan tentang hal ini. Nanti insya Allah kita akan bicarakan di akhir. Tentang masalah antara musik dan antara nyanyian. Ya, antara alat musik dan nyanyian, ya. Muharramah, hal ini adalah hal haram, ya. Artinya alat-alat musik dan juga nyanyian pada dasarnya itu hal yang haram. Jadi seorang melakukannya apa? Maksiat. Seorang yang melakukannya adalah seorang yang melakukan maksiat, ya. Seorang yang melakukannya seorang melakukan maksiat. Lalu bagaimana jika ia juga dijadikan sebagai bentuk ibadah? Artinya bercampur padanya maksiat dengan bid'ah, ya. Bercampur padanya maksiat, demikian pula bid'ah. Maksiat dari sisi ia pada dasarnya adalah suatu hal yang haram, kemudian dijadikannya, dijadikan hal ini sebagai bentuk ibadah adalah jenis keharaman yang kedua, yaitu bid'ah. Ya, sehingga orang yang melakukan demikian bertumpuklah padanya tindakan melakukan perbuatan haram dan juga tindakan melakukan maksiat serta tindakan melakukan bid'ah. Kemudian kata beliau, hafizullah taala, ya, wa yushbihuhum, الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون. Dan semisal mereka atau menyerupai mereka, menyerupai orang-orang sufi dari al-an, di zaman sekarang, alladzina yattakhidhuna al-anashid allati yusammuna al-islamiyya, mereka yang membuat nasyid-nasyid islami, yang mereka katakan sebagai nasyid-nasyid islami, yang mereka katakan ini adalah anashid islamiyya, nasyid-nasyid islam, ya, nasyid-nasyid yang mengajarkan kebaikan, nasyid-nasyid yang mengajarkan, ya, tentang nilai-nilai agama yang baik, ya. Wa yaj'alunaha min wasa'il da'wah Allah kama yaqul. Kalau mereka katakan bahwa ini adalah bagian dari wasilah dakwah. Ini adalah bagian dari wasilah dakwah. Ini adalah yang mereka katakan. Ini alasan mereka. Mereka katakan bahwasanya nasihat ini wasilah dakwah. Wa da'wah Allah azza wa jalla min ad-din wa la yadkhul fiha shay'un min al-aghani wa min al-anghām wa at-tanghīmāt allatī tulhi an-nufūs wa tushghilu an-nāsa 'an dhikrillāhi wa qira'ati al-Qur'ān. Wa ad-da'wah ila Allah 'azza wa jalla. Dan da'wah ila Allah 'azza wa jalla, da'wah kepada Allah 'azza wa jalla adalah min ad-dīn, termasuk dari agama. Termasuk dari agama. Artinya apa? Cara-caranya juga diatur oleh agama. Apa atau dengan apa dan dengan apa dibolehkan dakwah dan dengan apa tidak dibolehkan diatur oleh agama. La yadkhul fihi syai' min al-aghani wa min al-anghama tanghiman alaytul hinnufu. Tidak masuk pada dakwah. Tidak boleh dimasukkan pula dakwah, ya. Syai' min al-aghani, jenis-jenis nyanyian ini. Jenis-jenis nyanyian ini wa min al-anghama tanghiman dan juga dari bentuk nagam-nagam, ya. Bentuk-bentuk, ya. Nyanyian-nyanyian allati tulhin nufus, yang dapat melalaikan jiwa, wa tusyghilun nasa 'an dzikrillah wa 'an qira'atil Qur'an, serta membuat orang, ya, membuat orang tersibukkan dari berzikir Allah Subhanahu wa taala wa 'an qira'atil Qur'an, dan dari membaca Al-Qur'an, dan dari membaca Al-Qur'an. Maka hal-hal seperti ini, ya, terbukti sebagai hal-hal yang buat orang tersibukkan dari baca Al-Qur'an, ya, terbukti sebagai hal-hal yang membuat orang-orang tersibukkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka katakan ini kan nasyid, ya, dalam rangka, ya, nasyid dalam rangka dakwah, ya. Berapa banyak dari mereka yang mendengarkan anasyid ini yang benar-benar mengartikan arti, yang benar-benar mendengarkan artinya, artinya ia fokus ketika mendengarkan nasyid ini kepada artinya yang mereka katakan sebagai bentuk dakwah. Dan berapa banyak lagi yang mendengarkannya karena senang dengan lantunannya, dengan nada-nadanya, ya. Lebih banyak orang mendengarkan nasyid karena apa? Karena nadanya. Karena nadanya menyenangkan, bukan karena isi liriknya adalah suatu hal yang mengajak pada kebenaran, ya. Seandainya ia ingin mendengarkan karena liriknya, maka tidak perlu dengan nasyid-nasyid ini, ya. Tidak perlu dengan nasyid-nasyid ini, ya. Ia baca Quran jauh lebih baik di sana, ya. Ia baca hadis jauh lebih baik di sana. Akan tapi pada Al-Qur'an, ya, dan juga anasyid tidak pada Al-Qur'an dan hadis tidak ada, ya, nada-nada dan juga nyanyian-nyanyian seperti ada pada anasyid. Sehingga orang lagi mendengar anasyid kan apa? Bukan karena isi dakwah yang mereka katakan itu, ya. Akan tetapi hanya karena nadanya yang menyenangkan. Ini dari satu sisi. Ini dari satu sisi kenapa ini adalah suatu hal yang diharamkan. Kemudian dari sisi yang lain, wahia min syi'arat wal manahij al-hizbiyyah wa laysat min wasa'il ad-da'wah li'anna manahij ad-da'wah tauqifiyyah. Dan ia bukanlah termasuk dari, ya, dan ia yaitu menggunakan nasyid-nasyid sebagai, ya, nasyid-nasyid sebagai cara untuk berdakwah, min syi'arat al-manahij al-hizbiyyah, di antara bentuk, ya, metode-metode hizbi. Walaysat min wasa'il da'wah, bukan termasuk wasilah da'wah, ya, bukan termasuk wasilah da'wah, li'anna manahij da'wah tauqifiyah, karena metode da'wah adalah sebuah hal yang tauqifi, ya, adalah suatu hal yang tauqidi. Dan saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dalam makna tauqidi artinya suatu hal yang harus oleh Allah Subhanahu wa taala dan usulnya. Ya. Metode berdakwah adalah suatu hal yang baku yang diatur oleh syariat. Ya. Dengan apa? Dengan cara apa seorang boleh berdakwah telah diatur oleh syariat. Maka dilihat apakah hal ini ya, cara berdakwah dengan anasyid ada di zaman Rasulullah SAW atau tidak? Dengan nyanyi-nyanyiin adat atau tidak? Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Ini sisi yang kedua. Jadi sisi yang pertama bahwasanya orang akan terlalai karena mereka tidak memikirkan tentang isinya dan mereka hanya mendengarkan nada-nadanya. Yang kedua, ini bukan sama sekali bentuk dari metode dakwah, ya. Metode dakwah. Ya. Yang berbahaya adalah karena mereka menamakan ini sebagai nasyid-nasyid dakwah. Ya. Sehingga ketika seorang mendengarkannya, ia merasa sedang melakukan suatu hal yang ya, melakukan suatu hal yang disyariatkan. Ketika seorang membuatnya, buat nasyid-nasyid dakwah ini, dia merasa kita sedang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita melakukan hal yang dilarang, ya. Ketika seorang mendengarkannya, dia merasa bahwasanya wah ini berpahala. Padahal tidak demikian. Ini yang lebih berbahaya, ya. Yang lebih berbahaya dari sekedar ia sebuah nasyid adalah ketika ia dijadikan sebagai nasyid dakwah. Ketika seorang menjadikannya sebagai sebuah sarana dakwah atau sebuah sarana ibadah yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Lebih berbahaya lagi. Ya. Contohnya ada terjadi di negara kita. Ya. Tidak perlu disebutkan siapanya, ya. Ada seorang yang pernah menyanyikan lagu yang disebut sebagai ya seperti itu, ya, sebagai lagu yang ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala atau semisalnya, ya. Seorang ya seperti itu. Di negara kita sebagian orang belum tidak semua orang mengerti bahasa Arab secara ya baik. Sehingga ketika ada lagu yang berbahasa Arab dikira adalah ya dikira adalah ini bentuk lagu yang baik, dikira ini bagian dari doa atau dikira ini adalah bagian dari dakwah dan semisalnya, ya. Padahal terkadang ya orang Arab juga nggak semuanya yang nggak semua yang berbahasa Arab itu pasti artinya doa, ya. Hingga orang ini kemudian ya kemudian di salah satu acara yang merupakan acara TV yang berbau islami menyanyikan sebuah lagu, ya, lagu berbahasa Arab, lagu cinta. Dan ada orang yang tidak menyadarinya. Ya, ada orang yang tidak menyadarinya. Sehingga dikira lagu cinta ini adalah ya, adalah bentuk lagu-lagu dari bentuk lagu-lagu yang ada katanya kebaikannya atau ada syiarnya atau ada dakwahnya ada semisalnya. Perhatikan bagaimana berbahayanya hal seperti ini. Awalnya benar-benar lagu yang ya awalnya seorang mungkin benar-benar menyanyikan atau mendengarkan lagu-lagu yang ya ada syiarnya. Ada menurut mereka itu adalah sebuah dakwah meskipun tidak benar ya seperti kita sebutkan tadi. Kemudian lama-lama ia tidak mengerti bahwasanya ia bahwasanya nggak semua lagu yang dia dengarkan atau berbahasa Arab selalu artinya ada dakwahnya di dalamnya, ya, ada dakwah di dalamnya. Ini bahayanya ketika seorang menjadikan suatu hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah wasilah atau sebuah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jatuh kepada sebelah ini, ya. Bayangkan orang-orang yang tidak mengerti, ia akan menganggap lagu cinta itu sebagai ya lagu cinta itu sebagai apa? Sebagai bentuk ibadah. Ketika dia mendengarkannya, dia kira dia sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia dengarkan adalah suatu hal yang sangat jauh dari hal itu, ya. Sangat jauh dari itu. Betapa berbahayanya ketika seorang menjadikan ya musik-musik ini sebagai bentuk ibadah, ya. Ketika mereka menjadikannya sebagai bentuk ibadah atau mereka menjadikannya sebagai bentuk syiar dakwah jauh atau ini lebih berbahaya dibandingkan ketika mereka tidak menjadikannya, ya. Ketika seorang mendengarkan musik atau mendengarkan anasyid dalam keadaan ia tidak merasa itu bentuk dari ibadah, ya, tidak merasa ia bentuk dari ibadah, tidak merasa bahwasanya itu adalah cara dakwah dan semisalnya, yang ia dalamkan apa? Maksiatnya. Maksiat karena mendengarkan hal yang diharamkan. Akan tapi tatkala ia merasa itu ibadah, dapat apa? Dapat maksiatnya, dapat juga bid'ahnya. Oleh karena itu ketika ini lebih berbahaya. Bersamaan dengan ketika seorang bertakwiyah, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dimusikin, dilaguin, kira-kira adab enggak sama Allah seperti itu? Adab tidak ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dengan musik-musik, ya? Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan qalbun khashi', ya, berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Ketika dengar musik, hati yang khusyuk enggak? Silakan tanya kepada diri sendiri, ya. Jangan dengarkan musik, ya. Akan tapi orang bisa mengerti dari sini, ya, betapa ya ketika seorang menjadikan ya lagu-lagu ini sebagai bentuk syiar, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan lagunya itu sendiri, ya. Karena seorang ketika menjadikannya sebagai bentuk syiar dakwah, ia jatuh kepada dua kesalahan, maksiat dan juga bid'ah. Kemudian terus Asy-Syafi'i meneruskan, "Wan Nabi kana yad'un nas bil kitab wa sunnah wal wa'z wal irsyad wal mujadalah billati hiya ahsan wa lam yattakhid anashid al jama'iyyah wasil ad-da'wah." Nabi sallallahu menjadikan Nabi sallallahu telah menyuruh manusia bertakwa manusia dengan kitab dan sunnah, wal wa'z wal irsyad, nasihat serta arahan, wal mujadalah billati hiya ahsan, berdebat mendebat dengan cara yang baik, ya. Falam yattakhid anashid jama'ah al jama'iyyah wasilah dakwah. Allah tidak pernah menjadikan nasihat yang dilakukan secara jama'i, ya, sebagai wasilah bagi dakwah, sebagai wasilah bagi dakwah. Maka barang siapa tidak cukup baginya, ya, tidak cukup baginya, tidak berfaedah baginya cara dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka yang lainnya tidak mungkin berfaedah. Rasulullah SAW adalah seorang yang paling antusias untuk berdakwah, ya. Kalau ada cara yang dibolehkan, pasti akan beliau lakukan. Kalau ada cara yang dibolehkan untuk berdakwah, pasti akan beliau lakukan. Tatkala beliau tidak melakukannya, artinya suatu hal ini tidak dibolehkan. Wa insya'adu sya'ar al-jayyid an-nazih lirradi al-musyikin wa'ad-difa' an-al-islam kasyi'ar al-hassar radiyallahu anhu awlid tanshin al-amil wa'as-sayri fi'as-safar laysa dhalika syabihan bil-anashid al-jama'iyyah al-mustamalat al-an fala tuqasu alayhi lima bainahu min al-fariq al-wadih Adapun ya melantunkan syair yang baik, yang bersih, ya, yang bersih, karena syair-syair juga ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang baik, ada yang buruk. Dan raja al-musyrikin, untuk membantah orang-orang musyrikin, ya, kita tahu kadang jadi perlombaan syair yang saling berdebat atau saling ya melakukan adu argumen dengan melakukan syair. Wad-difa' anil Islam, dilakukan untuk membela Islam. Kasyir Hassan radhiyallahu anhu, seperti syair-syair yang dilakukan oleh Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Awal tanshid alal amal, atau dalam rangka ya membuat pekerjaan itu merasa jadi ringan, ya, membuat semangat pekerjaan. Awi sayri fi sabar, atau ya ketika dalam safar, ya, dikatakan bahwasanya unta itu mengikuti penyair, artinya kalau penyairnya syairnya semangat, unta tersebut jalannya menjadi semangat, ya. Ini adalah suatu hal yang dibolehkan. Laisa dzalika syabihan bil anashid al-jama'iyyah al-mustahmalatil an. Tidaklah hal ini disamakan dengan nasyid-nasyid jama'i yang dibaca sekarang. Fala tuqasu 'alaihi bima bainahu min al-fariq al-wadih. Maka tidak boleh digabungkan atau tidak boleh disamakan antaranya lima bainahu min al-fariq al-wadih, karena di dalamnya terdapat al-fariq al-wadih, perbedaan yang jelas. Ya, perbedaan yang jelas. Berarti kan tadi kita ingin menjelaskan terpisah ya, antara musik, antara alat musik dan juga antara nyanyian. Di sini ada tiga tingkatan. Ya, yang pertama boleh, yang kedua ada sedikit khilaf, namun yang benar tidak boleh, yang ketiga tidak boleh, ittifaq dengan kesepakatan. Yang pertama yang boleh adalah asy'ar, melantunkan syair, melantunkan syair. Ya. Dan bagaimana dikatakan, ya, syair adalah suatu hal yang bagaimana dikatakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang syair, lalu beliau berkata, huwa kalam fahasan wa hasan wa qabihu qabih. Ia adalah pembicara, ia adalah kalam bagian dari pembicaraan, maka yang baiknya baik, yang buruknya buruk. Ya. Ini dibolehkan. Terjadi pada Islam, di zaman Islam masih banyak syuara, penyair-penyair, ya, yang mana bersyair di zaman Rasulullah SAW, ya. Dan sebagaimana dikatakan di sini, ya, diantaranya adalah Hasan bin Sabit, ya, yang bersyair untuk berdebat dengan atau melawan orang-orang musyrik, atau juga Anjasyah yang disebutkan ia bersyair ketika menuntun unta-unta ya, dalam perjalanan, ya. Di sini telah dikatakan bahwasanya ini tidak bisa disamakan dengan anasyid. Ya. Para syair tidak memiliki, tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak ada background sound-nya, ya. Kalau anasyid sekarang ya, kalau misalnya anasyid sekarang, ya, ada background sound-nya sedikit, ya, musik dibalik, tidak dibaliknya, ya. Tidak pula ada suara-suara nada yang begitu mendayu-dayu. Ya, tidak demikian syair. Maka ini adalah syair adalah suatu hal yang boleh. Kemudian di atasnya atau setelahnya adalah al-aghani, nyanyian-nyanyian. Ya. Nyanyian-nyanyian ini adalah suatu hal yang terjadi khilaf di antara para ulama tentangnya, ya. Meskipun kebanyakan, ya, bukan sedikit, tapi kebanyakan ulama mengharamkannya, ya. Banyak dari parangan ulama, bukan banyak, kebanyakan jumhur ulama mengharamkannya, ya, mengharamkan al-aghani, ya, nyanyian-nyanyian. Al-aghani inilah yang saat ini disebut dengan anasyid, ya. Al-aghani inilah yang saat ini disebut dengan anasyid, yang mana situ ada nada-nadanya dan semisalnya, namun tidak ada alat musiknya, tidak menggunakan alat musik. Ini yang terjadi perselisihan para ulama, meskipun yang benar tidak dibolehkan. Yang benar adalah suatu hal yang haram, ya, suatu hal yang haram. Jadi ketika seorang, ya, mendengarkan musik zaman sekarang, ya, lalu bilang ini kan masalah khilaf, ya, ya, pertama kita bantah, maksudnya karena khilaf ya, kan artinya kamu bisa pilih seenaknya aja, ya. Yang harus kamu pilih adalah ulama yang kamu paling yakini ketakwaannya. Yang kedua, yang kamu bilang khilafiyah ini bukan seperti ini, bukan musik-musik sekarang, ya. Itu ada al-aghani, nyanyian yang tidak ada alat musiknya, tidak ada alat musiknya. Ini yang menjadi perselisihan ulama, meskipun yang benar adalah diharamkannya hal. Kemudian yang terakhir adalah alat al-aghani, alatul apa, alatul tarb atau ya alat-alat musik yang menggunakan alat musiknya, gitar, dan drum dan semisalnya, piano semisalnya. Kalau ini ada suatu hal yang diharamkan secara ittifaq, ya, secara ittifaq. Kalau ulama, jika ada kata-kata ulama, kata-kata seorang alim mengatakan tentang bahwasanya al-aghani mukhtalaf fiha, dilarikan ke apa? Diarahkan ke apa? Tadi hal-hal yang namakan sampai ini saat ini sebagai anasyid. Tidak dilarikan kepada musik zaman sekarang yang full musik dari awal sampai akhir. Tidak demikian. Ini tidak ada perselisihan ulama padanya. Tidak ada perselisihan ulama padanya. Allah Ta'ala firman minan nas man yashri lahu al-hadith yudillahu an sabilillah. Ya. Disebutkan bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, dimaksud yashri lahu al-hadith, membeli hal-hal yang, ya, merupakan pembicaraan yang sia-sia. Bukan, ini adalah al-ghina, nyanyian. Tadi kan nyanyiannya aja sudah dilarang, ya. Nyanyiannya adalah dilarang. Sedangkan hal tersebut, hal yang disebut maksudnya hal yang alat musik, jauh lebih haram lagi. Maka ketika ada seorang, ya, mengarahkan tentang perkataan ulama yang membolehkan nyanyian kepada hal ini berarti tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Bahkan jika dia mengarahkannya kepada al-anasyah itu masih katakan bahwasanya mayoritas masih mengharamkan. Namun apabila ia arahkan kepada alat-alat musik, maka ia telah mengarahkan kepada tempat yang tidak tepat. Tidak tepat. Karena maksud dari yang menjadi perselisihan adalah tentang masalah al-anasyid yang disebut sekarang dengan al-anasyid. Ada pun musik dalam musik modern sekarang yang menggunakan segala macam alat musik dari awal sampai akhir, enggak ada khilaf seperti ini. Tidak ada khilaf seperti ini. Jika hal ini saja sudah haram dari sisi ini, maka apalagi mereka yang menjadikannya sebagai bentuk syiar dakwah, mereka gak namakan dengan anasyid atau kalau zaman sekarang kalau musik dalam musik religi, lagu religi, namanya kayaknya bagus ya, lagu religi diputar nanti kalau hari-hari penting ya, hari-hari Eid diputar lagu religi ya, pada acara-acara yang berbau agama diputar lagu religi, di hari-hari yang mereka anggap sebagai hari-hari penting dalam agama Islam mereka mengadakan konser religi. Masya Allah ya, subhanaka hada uhtan azim ya, mereka menjadikan suatu hal yang merupakan maksiat la khilafa fiha, suatu hal yang diharamkan tanpa perselisihan sebagai sebuah hal yang mereka anggap bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka-mereka yang mendengarkannya sebagaimana saya sebutkan sebelumnya ya, mereka tidak mendengarkan karena liriknya, mereka mendengarkannya karena musiknya. Seandainya mereka ingin mendengarkan karena isinya, tentu mereka banyak bisa mendengarkan hal-hal yang lain lebih utama. Mereka bisa membaca Al-Qur'an, mereka bisa membaca kitab-kitab para ulama yang bisa Nabi dan semisalnya. Maka intinya adalah hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ya tadi adalah al-ghani ya, dan juga al-anasyid pada dasarnya itu hal yang haram, menjadi lebih haram lagi ketika seorang mengklaimnya sebagai salah satu bentuk dakwah ya, mengklaimnya salah satu bentuk dakwah. Jika al-anasyid dalam bentuk dakwah saja sudah diharamkan, apalagi jikalau ia adalah al-musik yang menggunakan musik dari awal sampai akhir. Ini sangat berbahaya ketika seorang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ia mengira ya, ia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nabiyukum bil akhsarin a'mal al-dhalla sayyin fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a, yang telah kukuh amalan mereka di kehidupan dunia dan mereka mengira mereka sedang melakukan ya, bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik ya. Maka sangat berbahaya ya, mereka-mereka yang menjadikan ya hal-hal ini sebagai syiar ya, yang menjadikan hal-hal ini sebagai bentuk dakwah, bentuk ibadah ya, sangat berbahaya mereka yang menjadikan lagu-lagu ini dengan alasan lagu-lagu religi ya, karena orang yang mendengarkannya bisa jadi jatuh kepada dua kesalahan ya. Jika ia mendengarkannya karena berharap pahala, maka ia telah jatuh kepada maksiat serta jatuh juga kepada bid'ah ya. Orang yang melakukannya bisa jatuh kepada dua kesalahan, yaitu maksiat dan juga bid'ah ya. Berbeda dengan mereka yang menjadikannya atau mereka yang tidak menyebutnya sebagai suatu hal yang bagian dari agama, maka dia hanya jatuh kepada maksiat ya. Dia hanya jatuh kepada maksiat. Tentu saja bukan artinya yang menjadikannya tidak menjadikannya sebagai bentuk agama itu suatu hal yang benar, tidak juga demikian ya. Akan tapi ketika dijadikan sebagai bagian dari agama jauh lebih berbahaya dibandingkan ketika tidak. Allah taala alam, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.